من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, anak-anakku dan adik-adikku rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga dan juga pendengar setia Radio Insani 88.8 FM di wilayah Barling Mas Cakep rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Usman TV dan Ahsan TV dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan bab mujahadah, ya, bab mujahadah dalam kitab Riyadu As-Salihin, dan kita masih bersama sepenggal akhir dari hadis nomor 100 atau hadis ke-6 dalam bab mujahadah. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kemarin sudah kita bahas potongan akhir ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada kita, apabila dalam usaha kita dalam meraih sebuah manfaat, kita sudah bersungguh-sungguh, kemudian kita sudah minta tolong pada Allah, kemudian kita sudah berusaha untuk tidak ya'jaz, tidak lemah, kita sudah terus-menerus berusaha. Jadi tiga ini ya, semangat memilih yang baik, mengerjakan yang baik, minta tolong pada Allah, kemudian apa? Tidak lemah. Ini tidak meninggalkan perbuatan itu, terus berusaha. Tapi namanya ada perkataan manusia sekedar berusaha, Allah lah yang menentukan. Maka ada kejadian-kejadian, hasil-hasil yang mungkin tidak sesuai keinginan kita. Ini yang dimaksud wa in asabaka syai'un, kalau engkau tertimpa oleh sesuatu yang di luar harapan kita, tanam padi jenisnya jenis yang bagus, seluruh usaha yang mendukungnya sudah kita kerjakan, kita sudah minta tolong pada Allah, terus kita berusaha terus, tapi ternyata gagal. Ya, panennya apa? Gagal. Yang panen malah yang lain. Tikus, ya, ureng, walang sangit dan yang lain-lain, manuk. Yang panen yang lain. Maka berdengung, Mas. Suaranya berdengung. Maka jangan kita katakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Duhai, tidak boleh kita mengatakan ketika mengalami kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tidak boleh mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya saya mengerjakan ini, niscaya hasilnya nanti demikian dan demikian. Jadi kalau dalam omongan kita sehari-hari, donge angger wingi kaya kiye, ya hasilnya kaya kiye. Ya, Kalau kita kemarin mau melakukan ini ya mestinya hasilnya enggak kayak gini, enggak seperti ini kejadiannya. Ya. Koncone saat itu ketika mau tanam, temannya itu apa namanya mengusulkan padi. Kita sebetulnya pinginnya jagung. Kita sebagai petani pinginnya nanam apa? Jagung. Tapi dibujuk sama temannya untuk nanam padi varietas unggul. Oh, nak panen seperti ini kamu. Ternyata apa? Gagal. Maka kita tidak boleh mengatakan donge wingi angger nanam jagung ya hasilnya ape malah dadi nanam padi dadine kaya giye. Itu tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Ya. Dalam bentuk menyesali takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita, tidak boleh. Ya. Karena apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa inna lau, dalam hal ini kata-kata seandainya, tadi dalam contoh berarti apa? Seandainya aku wingi ora nuruti omonganmu, aku tetap nandur jagung. Kalau seandainya kemarin saya itu enggak nuruti omongan kamu dan saya tetap menanam jagung, niscaya enggak seperti ini kejadiannya. Ya. Karena perkataan seperti itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya seandainya seperti itu, taftahu amal syaitan, akan membuka apa? Pintu kerjaan amalan syaitan. Apa sih kerjaan syaitan itu? Kerjaan syaitan itu membuat hati manusia itu menjadi menyesal, sedih, putus asa, tidak terima dengan takdir. Jadi ada kesempatan. Kesempatan bagi mereka untuk merusak hati manusia, merusak keimanan manusia. Yang tadinya mungkin sudah pasrah, kemudian ada kata-kata seandainya. Nah ini, begitu kita bilang seandainya, dalam mengomentari, dalam menyesali kejadian yang sudah terjadi, itu membuka pintu bagi upaya syaitan untuk menggoda diri kita. Ya, jadi tidak boleh menggunakan seandainya dalam rangka dengan tujuan untuk menyesali kejadian-kejadian yang sudah lalu. Kalau apakah ada Ustadz seandainya yang boleh? Kata-kata lau atau seandainya yang boleh. Kemarin sudah saya sampaikan ya, bahwa penggunaan lau atau seandainya itu ada tiga kelompok. Ada berapa? Tiga macam. Macam yang pertama ini yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh digunakan. Yaitu penggunaan lau atau seandainya tujuannya untuk menyesali, ya. Menyesali sesuatu yang sudah terlewatkan, ya, sudah terjadi. Yang seperti ini tidak boleh, karena ini akan membuka pintu bisikan-bisikan dari syaitan, tidak terima takdir dan yang lainnya. Jenis yang kedua, kemarin sudah saya sebutkan, ya. Ketika seseorang mengucapkan lau, tujuannya hanya untuk mengabari saja, mengabarkan. Tujuannya untuk mengabarkan. Duhai, ya, lau razaqani la akramtuka. Kalau saya punya rezeki, kamu mau tak suguh sebetulnya. Jadi ngabarkan saya itu enggak punya apa? Lagi mepet. Lau razaqani Allah la akramtuka. Sebenarnya kalau saya punya uang ya kamu tak jamu. Ya, tak kasih apa? Hidangan yang layak. Lau alimtu bika lajitu ilaika. Kalau saya tahu kedatanganmu, ya saya datang. Ini berarti ngabarkan bahwa saya tidak tahu kedatanganmu, saya enggak bisa hadir ke kehadapanmu, ya. Seperti itu. Ini kata-kata lau untuk mengabarkan. Yang seperti ini tidak masalah. Ya, yang seperti ini tidak masalah. Lau araftu annaka satadhhabu la sahabtuka. Misalnya begitu. Loh, kalau saya tahu kamu mau pergi ya tak temani. Tapi kenapa saya enggak jadi nemeni? Karena tidak tahu. Jadi mengabarkan bahwa saya itu tidak tahu kalau kamu mau pergi. Tapi pakai bahasa apa? Lau. Seandainya aku tahu engkau mau pergi, yo tak temeni. Ya. Tapi saya tidak tahu. Ini mengabarkan saya tidak tahu. Seandainya saya punya uang, kamu tak jamu. Tapi saya enggak punya uang, jadi enggak jadi napa jamu, istilahnya begitu. Ya, ini nomor berapa? 2. Yang nomor ini boleh. Yang ketiga, ya. An yaqsida bihat tamanni. Penggunaan lau atau seandainya tujuannya adalah untuk berangan-angan. Ya, menggunakan kata seandainya tapi tujuannya untuk apa? Berangan-angan. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak pakai seandainya untuk berangan-angan? Angsal napa mboten? Boleh atau enggak? Tergantung apa tergandeng? Tergantung gimana? Ya, kemarin sudah kita terangkan. Kalau untuk berangan-angan tergantung tujuannya. Angan-angan baik atau angan-angan buruk? Kalau angan-angan baik, boleh atau tidak? Jelas boleh. Kalau angan-angan buruk, tidak boleh. Sesuai dalam yang diterangkan dalam hadis tentang nasib 2 orang atau 4 orang ya. Ad-dunya li arba'ati anfar. Dunia itu miliknya 4 orang. Atau kalau bahasa gampangnya, di dunia ini ada 4 tipe manusia. Ya. Satu, seseorang yang diberi ilmu dan harta. Ingat tadi situ? Ya. Seorang yang diberi ilmu dan harta. Dia gunakan ilmunya dan gunakan hartanya untuk perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah. Ini bagaimana kedudukannya? Paling tinggi. Diberi ilmu dan diberi apa? Harta. Contoh kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang diberi ilmu dan harta? Abu Bakar. Siapa lagi misalnya? Umar juga. Siapa lagi misalnya? Utsman radhiyallahu taala anhum jami'an. Mungkin juga Abdurrahman bin Auf, ya. Yang adalah orang-orang yang diberi ilmu dan juga harta. Ada lagi di ulama setelahnya, Abdullah ibn Mubarak misalnya. Dia pernah berhaji sak kampung dikajekke kabeh. Ya. Enggak tahu jumlah orangnya berapa misalnya. Misalnya ada seorang, kalau zaman sekarang sak RT diajak kaji kabeh. Ya, kalau saya pernah itu mendengar seseorang seluruh keluarganya dihajikan. Ini memang pemilik apa travel biro perjalanan haji. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Jadi masya Allah keluarganya itu dihajikan atau diumrohkan. Pernah juga mengajak sebagian jumlah besar atau sejumlah besar para duat, para dai untuk ziarah ke Palestina. Ya, berziarah ke Palestina. Ini menggunakan hartanya untuk kebaikan. Nah, ini tingkat pertama sudah memiliki ilmu dan juga memiliki apa? Harta. Semuanya digunakan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bi a'lal manazil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini di kedudukan yang paling tinggi. Nah, yang kedua, rajulun utiyal ilma. Ini diberi ilmu, walam yu'ta malan, tapi enggak punya duit. Jadi punya ilmu tapi enggak punya duit. Nah, dengan ilmunya tadi dia berangan-angan kebaikan. Duhai seandainya aku diberi, nih kata-kata duhai seandainya nih. Duhai seandainya, berarti berangan-angan. Duhai seandainya aku diberi harta seperti orang itu tadi. Yang nomor satu. Niscaya aku akan melakukan apa yang dia lakukan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa biniyatihi sawa. Ajruhuma sawa. Fahuwa biniyatihi fi ajrihi sawa. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang kedua ini, dikarenakan niatnya, dikarenakan angan-angan baiknya, pahalanya sama dengan orang yang pertama. Berarti boleh enggak berangan-angan baik? Boleh. Jawabannya, kalau kata seandainya itu digunakan untuk angan-angan baik, maka jawabannya boleh. Sebaliknya, kalau digunakan untuk angan-angan jelek. Orang nomor tiga. Seseorang yang diberi ilmu, tidak diberi ilmu, tapi juga, mohon maaf. Orang yang ketiga adalah orang yang tidak diberi ilmu, tapi dapat harta yang banyak. Sugih mblegedu. Nek cara mriki mblegedu. Mboten enggak tahu itu bahasa mana itu mblegedu itu. Nah. Prembun saya enggak tahu. Pokoknya sering dengar sugih mblegedu ngoten niku. Ya. Sugih mblegedu ngedap-ngedapi ngoten ya. Tapi ternyata dia tidak menggunakan kekayaannya untuk taat kepada Allah. Justru dia menggunakan kekayaannya untuk napa? Bermaksiat kepada Allah. Bendina togel. Ya misalnya. Dan yang lain, lain itu kan contoh paling gampang ya. Bukan berarti maksiat itu hanya napa? Hanya togel. Banyak maksiat itu. Mungkin dia ingin memenuhi syahwat matanya dengan harta yang ada. Mungkin dia bisa juga memenuhi syahwat telinganya dengan harta yang dia punya. Atau dia ingin memenuhi syahwat perutnya dengan harta yang dia punya, syahwat-syahwat yang haram. Ya. Kayak ngapa dong babi-babi-babi-babi, kayak ngapa rasanya jajal. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Khomer-khomer-khomer kayak apa sih ya? Jajal. Ya, dia mencoba. Na'udzubillah min dzalik. Atau dia ingin memenuhi syahwat haram dari kemaluannya. Ya. Akhirnya apa? Mencoba. Ya, ini juga tidak boleh. Semuanya tidak boleh. Ini kemaksiatan semuanya. Ya, semuanya adalah kemaksiatan. Syahwat-syahwat yang haram. Nah, ternyata kekayaannya dia gunakan untuk bermaksiat. Kemudian yang keempat, seseorang sudah enggak dapat ilmu dan juga enggak punya harta. Ini empat orang yang keempat, enggak punya ilmu, enggak punya harta. Tapi dia berangan-angan seperti orang yang ketiga. Seandainya aku dapat harta, wah, sudah foya-foya untuk mata saya. Dia berkata begitu misalnya. Menikmati perkara-perkara yang enak. Ya, entah haram, entah halal. Pokoknya motone, matanya senang. Atau untuk memuaskan syahwat haram telinganya. Yo panggil bidu, bidu wanita yang cuantik, yang suaranya menggoda, yang gerakannya juga sangat menggoda. Ya. Ini adalah syahwat-syahwat haram. Kalau saya punya, tak sewa itu. Bidu wanita yang paling cantik, paling menggoda. yang suaranya paling mendayu-dayu, menimbulkan nafsu syahwat di dalam hati para lelaki. Angan-angannya begitu. Atau akan saya cari wanita tercantik, akan saya beli berapapun dia tawarkan harga dirinya. Ya, walaupun harganya tidak lebih dari sekilo ayam. Kan kalah. Kalah karo pitik. Na'udzubillah min dalik. Naam. Nah, orang yang keempat ini fahuwa bimanjilatihi, seperti kedudukannya orang yang ketiga, berdosa dia. Berarti angan-angan buruk tidak boleh. Nah, berarti kita kembali nggih, kalau lau atau seandainya digunakan untuk berangan-angan, maka kita lihat angan-angannya itu angan-angan baik ataukah angan-angan buruk. Kalau angan-angan baik, berarti kata seandainya boleh kita gunakan. Seandainya saya punya harta tahun ini, saya ingin pergi berhaji. Ya. Furoda atau apa istilahnya ya. Furoda yang hajinya tanya langsung tahun itu ya. Tapi karena enggak ada biaya, ya saya enggak jadi furoda. Jadinya sepeda, misalnya begitu. Ya. Haji sepeda. Itu angan-angan baik, enggak ada masalah insya Allah. Ya, wallahu taala a'lam bi as-shawab. Naam. Ini tentang angan-angan. Kemudian seharusnya bagaimana dong sikap kita kalau kita ditimpa sesuatu yang di luar rencana, di luar keinginan, di luar cita-cita? Satu, kita tadi tidak boleh mengatakan apa? Seandainya aku demikian, niscaya nanti jadinya demikian. Tidak boleh. Kita pakai lau untuk menyesali sesuatu yang sudah terjadi. Yang kedua, katakanlah. Walakin kul. Qaddarallahu wa ma sya'a fa'ala. Katakanlah, ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan apapun yang dikehendaki oleh Allah, pasti akan dikerjakan oleh Allah. Pasti terjadi. Apapun yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, pasti akan terjadi. Jadi ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Berarti sikap kita berapa? Dua. Satu, jangan mengucapkan apa tadi? Seandainya, dengan tujuan menyesali. Yang kedua, katakanlah qaddarallah wa ma syaa'a fa'an. Saya pernah main ke daerah mana, dekat Dieng itu? Dekat Dieng. Batur. Nah, Batur, nggih leres. Daerah Batur. Di sana itu ternyata di antara pertaniannya kentang. Kentang, itu kentang gede-gede, bisa kayak kepala bayi, masya Allah. Ya, kemudian wortel juga gede-gede, masya Allah. Kayak timun-timun itu loh, gede-gede, masya Allah. Dan memang kelasnya kelas ekspor. Kemudian ada juga seledri juga termasuk pertanian sana. Itu ada di antara mereka cerita bahwa kita ini, atau anak saya, kalau tidak salah dia cerita anak saya. Anak saya itu suatu saat sudah nanam seledri, bagus pokoknya. Besok tinggal panen. Besok pagi ini mau panen. Malamnya itu tanpa diduga, tanpa dinyana, ada gas keluar. Mungkin yang daerah sana ngertas ini, sering ada gas keluar gitu. Itu merambah ke daerah pertanian dia. Seledrinya kena semuanya. Jadi seledrinya itu udah bukan layu saja, tapi kayak bubuk begitu. Hancur, masya Allah. Padahal paginya sudah siap, besok pagi sudah rencana panen. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti inilah, kita ini kadang perlu mengucapkan apa? Qaddarallah wa ma syaa'a fa'al. Enggak usah ucapkan, wah seandainya wingi panen ya. Ora kaya kiye ini kan. Ndak. Kalau sudah terjadi seperti itu, katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ya. Itu semua adalah ditakdirkan oleh, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di daerah mana yang ada kawah sinilah. Nggih. Kejadian kawah sinilah, betul? Jadi kejadian kawah sinilah itu apa namanya? Seperti kejadian di yang saya tidak nyamakan ya. Cuma kok kejadiannya hampir sama. Di zaman Anbiya dulu ada yang diantara azab yang diturunkan oleh Allah itu awan hitam kemudian keluar petir menyambar. Jadi kejadiannya itu adalah entah bagaimana mereka akhirnya berlindung mungkin karena panas yang sangat menyengat. Akhirnya ada awan hitam. Mereka berlindung di bawah apa? Awan hitam itu. Setelah kumpul, der, gitu. Jadi kayak digiring, ya. Digiring ke bawah apa? Awan hitam. Kalau di kejadian sinilah, yang cerita penduduk sana, gitu, itu seperti itu. Jadi ini ada kampung, kemudian kalau lari sana itu ke daerah gunung, sini ke lembah kalau tidak salah. Saya lupa. Jadi terjadi keramaian ataukah bagaimana? Mereka mengira itu ada gunung yang akan meletus ataukah bagaimana? Saya lupa ceritanya. Akhirnya mereka larinya ke arah ini. Begitu ngumpul di tempat itu, muncul asap beracun atau uap beracun. Jadi memang digiring. Siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak mengatakan bahwasanya mereka adalah ahlu maksiat semuanya, itu enggak. Tapi kemungkinan biasanya dalam kejadian-kejadian seperti itu ada orang-orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan dan tidak diingkari. Biasanya itu seperti itu. Ada yang melakukan maksiat terang-terangan dan tidak diingkari. Nah, tidak mengingkari ini sebuah kesalahan sebetulnya. Ya. Akan tapi, ya tadi, ada anak-anak kecil yang mereka tidak bersalah. Ada orang-orang tua yang mungkin mereka juga tidak bersalah. Tapi Allah ingin memberikan pelajaran. Seperti itu. Digiring, akhirnya di tempat itu berkumpul, justru disitulah muncul kabut yang beracun. Sehingga ratusan dari mereka meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah mengampuni kaum muslimin di antara mereka. Dan menjadikan ini sebagai ampunan dosa bagi mereka. Allahumma amin. Taib. Kita kembali kepada qaddarallah wa masya'a fa'al. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, ini kalau menurut istilahnya ulama, itu kan sudah ditakdirkan oleh ulama, oleh Allah. Ya. Kata-kata seperti itu, kalau dalam bahasa Arab, itu namanya al-ihtijaj bil-qadar. Al-ihtijaj bil-qadar. Itu ada pembahasannya sendiri sebetulnya. Sebenarnya nanti akan saya bahas sekilas. Al-ihtijaj bil-qadar itu artinya beralasan dengan takdir. Itu gampangnya. Apa bahasa kita? Beralasan dengan takdir. Al-ihtijat bil-qadar, beralasan dengan takdir, itu pun terbagi menjadi dua. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Apa tadi ihtijat bil-qadar? Beralasan dengan takdir. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh contohnya apa? Ini contohnya. Ketika sudah terjadi, maka kita katakan, ya sudah, itu kan semua takdir Allah. Misal, tadi saya sebagai petani gagal panen. Kemudian kita mengatakan, ini gara-gara usulmu ini. Ya, misalnya begitu. Maka teman kita mengatakan, qaddarallah wa masya'a fa'al. Ya sudah, wong itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Enggak bisa disalahkan dia seperti ini. Namanya beralasan, berargumen dengan takdir. Kayak misal di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini saya sampaikan karena cukup penting pembahasan ini. Ya. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma. Ternyata keduanya sedang tidur. Malam itu ketiduran. Biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya. Mungkin untuk sholat subuh atau bahkan mungkin sebelumnya. Kalau ini kelihatannya pas waktu sholat subuh. Masuk ternyata didapatkan Ali dan Fatimah radhiyallahu taala anhuma sedang apa? Sedang tidur. Ini masih tidur. Berarti sholat malam atau tidak? Tidak sholat malam. Makanya dikatakan di sini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma mana'akuma antakuma?" Apa yang menghalangi kalian sehingga kalian tidak melakukan sholat malam? Kok malah apa? Tidur. Mertua ngendika kali sinten? Mantunya. Mantunya siapa? Ali bin Abi Thalib di sini. Apa kata Ali? Apa kata sahabat Ali radhiyallahu taala anhu? Dia berargumen dengan takdir. Beliau Ali radhiyallahu taala anhu berargumen, beralasan dengan takdir. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, duhai utusan Allah. Lihat adabnya ya, sama mertuane. Tetap nguwongke ya. Jadi tetap memanggil dengan panggilan yang memuliakan beliau. Ya Rasulullah, inna anfusana biyadillah. Jiwa-jiwa kami berdua ini di tangan Allah. Lau sya'a antakuma lakumna. Lau sya'a annakuma lakumna. Kalau Allah berkehendak kami bangun, niscaya kami bangun. Ya. Kalau Allah berkehendak kami bangun malam, niscaya bangun. Tapi Allah menghendaki kami tertidur. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar sambil mukul-mukul pahanya. Yaqul wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia itu suka membantah. Ngendikane mertuanipun, ya kan, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ali bin Abi Thalib bikin alasan atau tidak? Bikin alasan. Alasannya pakai apa? Takdir. Boleh atau enggak? Boleh. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak membahas tentang alasan yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi beliau hanya menceritakan tentang kebiasaan manusia. Sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia itu suka membantah. Ya. Ini yang boleh. Tapi bukan berarti kita punya alasan turu terus. Tetap harus ada usaha untuk bangun. Jangan sampai kita dikatakan kok enggak sholat subuh. Ya. Ya, ini kan sudah takdir, tapi enggak pasang apa? Alarm, enggak pesan pada temannya untuk membangunkan dan yang lain-lain. Enggak boleh seperti itu. Nah, ini suatu kejadian yang sudah berlalu, ya, dan bukan dalam rangka untuk beralasan berbuat buruk. Ya, ini hanya sekadar apa tadi, menyampaikan ini sudah terjadi dan ini adalah keputusan dari Allah. Kalau Allah kehendaki kami bangun, insyaallah niscaya kami bangun. Tapi ternyata Allah menghendaki kami tidak bisa bangun, sehingga tidak bangun. Ini yang pertama, boleh. Beralasan dengan takdir jenis ini, boleh. Adapun yang kedua, tidak boleh menggunakan takdir sebagai alasan dalam perkara yang kedua. Tak boleh beralasan dengan takdir untuk bertahan tetap melakukan maksiat. Tak boleh beralasan dengan takdir untuk bertahan tetap melakukan apa? Maksiat. Dinasehati. Le, mbok kamu itu ya sholat. Ayo toh, sholat lima waktu, dijaga. Apa kata anaknya? Kalau Allah takdirkan saya sholat lima waktu, ya Allah takdirkan saya sholat. Kalau enggak, ya enggak. Nah, di awal dia belum apa-apa ini. Sudah menggunakan takdir sebagai apa? Alasan. Enggak boleh yang semacam ini. Jadi untuk terus bertahan dalam kemaksiatan. Enggak boleh. Mas, mbok sudah minum khamernya di stop, mabuk-mabukannya berhenti. Kemudian orang itu menjawab, dan ini tidak boleh. Kalau Allah takdirkan saya berhenti, ya nanti berhenti kok, santai aja. Ini namanya beralasan dengan takdir, tidak boleh. Orang mau mencuri, mas sudah toh, jangan mencuri saja. Loh, nanti kalau Allah takdirkan saya nggak mencuri, ya nggak bakal mencuri, itu santai aja. Santai aja. Ya. Yang seperti ini tidak boleh menggunakan alasan takdir dalam rangka terus menerus untuk apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, beralasan dengan takdir boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tergantung, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Demikian akhir dari pembahasan hadis ke-100 ya. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita semuanya dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya untuk diamalkan jadi bekal dalam kehidupan kita di akhirat. Allahumma amin. Demikian insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang seandainya Allah menetapkan dan memberikan umur kepada kita. Kata seandainya di sini boleh atau enggak? Kenapa? Termasuk yang mana? Nomor 1, 2, 3. Nomor 2 nggih. Berangan-angan dalam kebaikan. Seandainya minggu depan kita masih diberi umur waktu oleh Allah, insyaallah kita akan bahas hadis yang selanjutnya. Wallahu taala a'lam bi as-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.